Sangu Yohanes pasal tolongu. Kita vei, na betempu tove ala tala ka kita, sampai kita ni pangaku na anana. Padempumpu kita anana mami, itu sampai bali-bali ala tala di dunia ei, da anu sinjani ante kita, sabana ira da anu sinjani ante ala tala. Sampai subuh toni potoveku, vei-vei kita ananu ala tala. Da apa ninjani ta ivenumo katubu tarijai ala tala banepiana. Tapi ninjani ta mo tempo ipue Yesus marata bali di dunia, kita kana majadi nasimbayu eva ia mboto. Sabana kita kana manggita lenje nampu. Isema-sema tonaria panjarumaka etu rija ipue, membajagai koronang garisilaka ala ia mpumpu magasa nasimbayu eva ipue Yesus. Tau-tau nompovia silaka, nombaliu naka atura-atura ala tala. Sabana pura-pura povia to nombaliu naka atura-atura ala tala, etu moto niuli silaka. Ninjani komimo patuju karata ipue Yesus ri dunia, etu mo ala mempakalipo pura-pura silaka. Pade ia moto da antoto na silaka. Jadi isema-sema to natuvu no sangurara ante ia, mana numpo via silaka. Tapi tau to numpo via silaka, da apa ninjanina ipue Yesus ante na noto. Pade da antoto no sinjani ante ia. Anak-anakku, ne komi mempaloga tau manggeni komi mantuki pepatuduki to na salana. Toramo, isema-sema numpo via to na noana, tau etumu to nireke ala talana noa, na simbayu eva ipue Yesus bo una noa. Tapi tau to nompo via silaka, ia etumo ananu magaunu seta. Sabana magaunu seta, nompo via silaka mamimo, ngari lamba pamulan. Patuju ananu ala tala naratari dunia, etumo alamon pakaropu po via magaunu seta etu. Tau to na jadi ananu ala tala, da anompo via silaka. Sabana ingu ala tala mboto naria riarantaina. Ia mana mamala mempovia silaka, sabana ia mboto na jadi anan wala tala. Tapi isema-sema daa nupovia tona nuana, daa anan wala tala. Wawo tau to daa nupotove ruana, etu moposisalana anan wala tala bo anan umagaunu seta. Ivei mo kareba to niepe komi ngaripamulana, komi nomparasaya ipue Yesus. Kita kana musipotove sambaa bo sambaa. Ne kita mupasiala ingui Kain. Ia ananu magaunu seta, pada ia numpatesi tua inamboto. Nuapa sabana ikain numpatesi tua inamboto? Sabana povia ikain na dengo, tapi povia tua ina na noa. Jadi sampai subuhku, ne komi matekaja ane tau-tau todaan numparasaya ala tala numporau rara komi. Tapi kita ei, da anumpo rau rara roa roata. Kita ei numpo tove roa roata. Etu mo tandaina, kita nikabasaka mo ngari pesuku ala tala, pada ni ratata mo katubuana belo, sampai rikasae saena. Aga tau da ane potove, da masipato rasuku ala tala, sampai rikasae saena. Isema-sema numpo rau rara sampai subuna, ia etu tope patesi. Pada ninjani komimbotomo, dari sambaat tope patesi membarata katuhua mabelo sampai rikasae saena. Ngari jonjo ipue Yesus, kita nangginjani batuana tove. Ia na mate ala mempakasalama kita. Jadi kita wou masih pato mantulungi roa-roata nau sampai kita mamate. Ane rapana Maria sambatau tonagana katubuna manggita roana na kabu, tapi ia da amadota mantulungi ruana itu, na tantu mo da antoto ria tovi ala tala riarantaina. Anak-anakku, ne kita mempotove ruata agari sumba, bara aga ante tesata. Kita kana mempotove ante mpumpu rarata, pada mempopo kita tove itu ante poviata tona belona. Ane kita mempotove ruata ante rarata mpumpu, etu mo tandaina, kita mpumpu ananu ala tala, pada masana rara taringaya umata pue ala tala. Naupa kita rapakasala pekiri raranta itamboto, dana mala pamasana rarata, sabana ala tala, da anum pakasala kita. Ninjani na pura-pura katubuta, pada ia ne liungga kuasa ngari raranta ita, tonum pakasala kita. Jadi sampai subuh toni potoveku, ane kita da ani pakasala pekiri raranta itamboto, mabia kita mantingayo ala tala. Pada nuapa tora perapita ngari jaina, na tantu mo kanaravaina ka kita. Sabana kita na tundu riara parenta-parentana, pada kita nopo via tonon pakadamba rarana. Ivei mo toni parentana ka kita. Kita kana memparasaya anana Yesus Kristus. Pada kita kana musi potove sambaa, eva toni parenta ipo Yesus moto ka kita. Isema-sema tona tundu riara parenta-parenta nuala tala, ira na tuvu no saungurara ante ia, pada ala tala vo'u na tuvu no saungurara ante ira. Pada tandaina ala tala na tuvu no saungurara ante kita, etu monaria no sanagasana riaranta ita, toni vaina ka kita.